بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati. Kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, jikalau mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, jelas di dalam surah yang mulia dari dalam Al-Qur'an ini, surah Yunus ayat ke-41 ini, Allah Subhanahu wa taala dengan begitu tegas mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tegas pula kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ragu atau meragu-ragukan orang lain terhadap Al-Quran. Orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, maka katakan kepada mereka, ini urusanku dan urus saja urusanmu, tidak usah mengurus urusanku. Jadi ketika ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ini adalah kata putus, ya, kata akhir dari terhadap orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an bahwa dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Bagi mereka yang terus-terus menentang dan terus-terus mencoba untuk meragu-ragukan orang lain terhadap kebenaran ayat Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, lakum a'malukum, ya, bagi kamu pekerjaanmu dan urusanmu. Ya, tidak usah mengurusi apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an ini karena ini adalah merupakan urusanku. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin mengatakan kepada orang-orang yang sebagaimana di dalam hadis beliau, fa illam tastahi fasna ma tasya. Kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, buatlah apa saja sesuka hatimu. Artinya sudah tidak ada lagi perlu diperdebatkan di sini karena masing-masing sudah jelas kebatilan dan kebenaran yang dibawa oleh masing-masing. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran, dan apa yang didakwakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, oleh orang-orang musyrik, bahkan orang-orang yang saat sekarang ini mencoba untuk meragu-ragukan umat Islam atau umat manusia dari Al-Quran ini, maka bagi mereka tidak ada lain adalah kata putus bahwa uruslah urusanmu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berlepas diri dari orang-orang yang masih saja meragu-ragukan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, baiklah para pendengar, di studio telah hadir Ustaz Fajrul yang akan menambahkan kontribusi terhadap penjelasan ayat ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Ayat ini mengingatkan kita adalah yang ditekankan di sini bagaimana kita menjalankan ibadah kita menurut diri kita masing-masing. Ya. Karena banyak sekali orang menceritakan orang lain tapi dia larut dan tidak pernah memperbaiki ibadah yang mereka jalankan selama ini. Maka Allah menegaskan juga terhadap kaum kafir yang lebih parah lagi keadaannya. Mereka menceritakan diri, menceritakan yang lain, bahkan menceritakan yang bukan menjadi hak dan urusan mereka. Maka ketika Allah berfirman, wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum. Ini menandakan ayat ini, yaitu kalau seandainya mereka itu mendustakan kamu, wahai Rasulullah, katakanlah pekerjaanku adalah pekerjaanku. Dalam arti kata, jangan engkau bagi-bagi pekerjaanku ini dengan pekerjaanmu, karena pekerjaanmu itu, kata Allah dan Rasulnya, itu tidak sesuai dengan Islam, karena kamu telah melakukan syirik, karena telah melakukan hal-hal yang sifatnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ini adalah menandakan bahwasanya kita, kata Allah, terlepas, tidak akan mendapatkan dosa terhadap apa yang mereka kerjakan, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan mereka, bukan pada ayat ini juga, tapi pada ayat-ayat yang lainnya. Contohnya itu, yaitu ayat lakum dinukum waliyadin, itu adalah menandakan upaya mereka selalu ingin memasukkan sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi Allah selalu mengingatkan Rasulnya dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau kita sudah berbicara tentang keimanan mereka dan keimanan kita dengan mereka, maka kita harus mempunyai ketegasan yang pasti, yaitu dengan mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Ini menandakan tidak boleh dicampur adukkan, tidak boleh kita mengatakan sementara saja tidak ada apa-apanya, tapi inilah yang Allah tegaskan bahwasanya sekali kita berbicara seperti itu, Allah sudah melarang. Karena apa? Karena Allah lebih mengetahui sampai di mana akan terjadi kerusakan itu. Maka sebelum terjadi kerusakan dan sebelum terjadi penyamaan akidah satu sama lainnya, disinilah Allah menegaskan bahwasannya apa yang mereka kerjakan itu silakan saja. Sebagaimana yang Ustaz Ardi katakan tadi, terputus pekerjaan kita dengan mereka. Kenapa? Karena tidak mempunyai hubungan sama sekali. Karena yang mereka kerjakan itu hanyalah mendustakan Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pekerjaan inilah yang menghancurkan kalau seandainya kita ikut andil di dalamnya. Maka ketika Allah mengatakan atau berfirman wa in kadzabuka faqul li amali, artinya li sawabun amali fit tabligh wal indar wa ta'ah lillahi ta'ala, begitulah Rasulullah menyampaikan bahwasanya aku mempunyai pahala tersendiri terhadap apa yang menjadi tugasku, yaitu untuk menyampaikan kepada umat dan memberikan peringatan dan ketaatanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal yang membuat waktu kita itu terbuang sama sekali. Maka yang kita pentingkan itu adalah akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga mengatakan hanya pahala dari segi menyampaikan, dari segi memberi peringatan, dari segi ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga-ketiga inilah yang mestinya kita pikirkan, apakah ini sudah berjalan pada diri kita. Jangan-jangan kita juga ikut cenderung terhadap apa yang mereka ceritakan oleh kaum-kaum kafir tersebut. Inilah merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kita harus dapat membedakan hal tersebut. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang menjadi catatan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat yang mulia ini ingin kembali mengingatkan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran untuk lebih fokus mengkaji Al-Quran itu. Artinya jangan lagi kamu sibukkan dirimu dengan membahas-bahas orang-orang yang memang kerjaannya itu adalah meragu-ragukan manusia dari Al-Quran. Seperti mencoba untuk mengatakan bahwa Mushaf Utsmani itu adalah rekayasa Khalifah Utsman, atau mengatakan bahwa Utsman adalah orang yang membakar Al-Quran, karena di dalam Al-Quran yang dibakar Utsman itu terdapat surah-surah yang tidak terdapat di dalam Mushaf Utsman, dan itu adalah gaya politik daripada pemerintahan Utsman. Tidak usah lagi sibuk untuk membicarakan mereka, karena sebenarnya apa yang mereka katakan itu jelas adalah suatu dusta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kelak pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab dan mengazab mereka dengan azab yang amat pedih. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, hendaklah mereka kemudian untuk lebih fokus menggali Al-Quran itu sendiri. Jadi para ulama, para talibul ilm, teruslah mengkaji Al-Quran. Kita saat sekarang ini perlu untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran guna menjawab beragam permasalahan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Baik itu permasalahan, beragama, atau bahkan berbangsa dan bertanah air. Betapa banyak saat sekarang ini permasalahan-permasalahan yang sangat krusial yang terus-menerus terjadi di masyarakat kita dan menjadi polemik, menjadi perdebatan, dan diharapkan jawabannya muncul dari para ulama yang memang memiliki kapasitas untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan begitu juga kita umat Islam yang membaca Al-Quran ini mestilah memiliki andil dalam menyelesaikan banyaknya permasalahan di bangsa dan negara kita ini. Dari masalah korupsi, masalah ketidakadilan, masalah perekonomian, pendidikan, dan begitu juga masalah pertanian. Dan tentunya kita melihat dari ayat-ayat suci Al-Quran, dari konteks ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah perlunya kemudian kita mengatakan kepada orang-orang yang terus-menerus meragu-ragukan orang lain terhadap Al-Quran, li amali walakum amalukum. Bagiku urusanku dan bagimu urusanmu. Sudah ketika kata-kata itu tertanam dan ketika kata-kata itu memang sudah menjadi keyakinan kita, maka kita terus berjalan dengan manhaj yang kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita biarkan saja mereka sibuk dengan urusan dalam meragu-ragukan Al-Qur'an itu tadi. Karena apa? Karena seperti yang selalu dikatakan, orang-orang yang berbicara sewenang-wenang terhadap Al-Quran, terhadap tafsir Al-Quran, dan terhadap ulumul Al-Quran itu layaknya seperti musim buah. Ketika musim mangga datang, ya tidak akan lama kemudian musim mangga itu akan berlalu. Kemudian datang pula musim duku, dan selanjutnya musim rambutan, dan begitulah terus-menerus. Begitu jugalah tuduhan-tuduhan daripada kalangan orientalis, liberalisme, dan sebagainya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Mereka tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa empati sedikit pun terhadap agamanya, sehingga dia dengan mudah menuduh agamanya itu dengan berbagai macam bentuk yang sebenarnya tidak selayaknya untuk dia ucapkan. Mungkin ada sedikit lagi tambahan Ustaz Fajrul? Iya. Yang sedikit ini adalah supaya kita jangan sampai, yang perlu saya sampaikan sini adalah, pertama yaitu lakukanlah semua ini karena niat kita betul-betul untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam tabligh kita, dalam penyampaian kita. Al-indar, peringatan itu yang datangnya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita, dan jadikanlah semua itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang menghiasi diri kita sehari-hari. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Al-Qur'an yang kita baca ini menjadi teman kita dalam keseharian, menjadi sumber rezeki bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki itu bagi orang yang beriman dari hamba-hambanya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.